Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di majlis ini, di masjid atau musalla ini, untuk membahas poin-poin wasilah untuk istiqomah dan tazkiyatun nufus, yang mana kita kali ini mulai dari halaman 85. Poin-poin istiqomah telah kita lewati, atau poin-poin wasilah agar tetap bisa istiqomah. Pertama, taubatan nasuha. Kedua, senantiasa bertauhid dan menjauhkan kesyirikan. Taubat, dan taubatnya di sini kalau bahasa sekarang tuh hijrah, Pak. Tapi hijrah di tahun-tahun belakangan ini itu hanyalah bahasa marketing. Iya. Hijrah ini, hijrah itu. Ada juga event namanya Hijrah Fest, Hijrah Festival. Ada anak muda, ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan, memang pakai jilbab, alhamdulillah. Tetapi sayangnya, sebenarnya kita enggak mau menjelek-jelekan usaha orang, tetapi atau dagangan orang, ya, enggak mau, ya. Hanya ini masalah agama. Ketika ternyata orang-orang diselewengkan menuju jalan yang dianggap benar bagi orang awam, padahal itu kamuflase. Seperti banyak sekarang hijrah, hijrah, hijrah, hijrah, yang hakikatnya enggak hijrah, tapi jalan di tempat dengan seragam yang berbeda. Ya, kan hijrah itu kan dari maksiat ke ketaatan, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju ke sunnah. Tapi kalau misalnya hijrah dalam artian maksiat tapi dibungkus dengan maksiat lain, maka ya kalau bahasa ngapaknya podo baik, gitu kan? Atau dari kesyirikan menuju kesyirikan dengan format lain, atau dari kebid'ahan menuju kebid'ahan dengan format lain, ini enggak hijrah namanya. Atau hijrah dari film TV ke YouTube. Nah, ini hijrah apa namanya? Enggak, sama aja. Ya, atau dari keartisan menuju ke keartisan tapi formatnya religius. Sebenarnya enggak hijrah. Hijrah itu melepas dari hal-hal itu semua. Ya, taubatan nasuha itu harus benar-benar diajarkan kepada orang, lepas itu maksiat, jangan lagi dilakukan. Gitu ya. Kemudian juga wasilah agar istiqomah, senantiasa bertauhid dan menjauhkan syirik. Senantiasa bertauhid dan menjauhkan syirik. Termasuk syirik ketergantungan pada orang. Termasuk syirik ketergantungan pada orang. Lebih dari tergantungnya dia pada Allah. Hati-hati, ya. Kalau misalnya kita bergantung pada orang, itu gak bisa istiqomah, Pak. Karena gak mungkin bersatu istiqomah dengan syirik, gak mungkin. Seseorang gak bakal bisa istiqomah sampai kolbunya itu betul-betul bergantung pada Allah. Ya, itu dua. Yang ketiga, selalu berusaha untuk selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Ini sebenarnya ya poin yang merangkap poin-poin lainnya ya, nomor tiga ini. Yang keempat kita mulai dari situ. Muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Muraqabatullah. Muraqabatullah ini yaitu merasa apa? Merasa diawasi. Ngerti, ngerti dan ngerasa gitu loh. Bukan cuma ngerti toh. Karena orang tuh ngerti, Allah melihat dia, tapi enggak ngerasa gitu loh. Enggak ngisin gitu. Ngerti tapi enggak malu. Ya mungkin kita enggak ngerti kalau dia itu dilihat. Dilihat oleh Allah. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Orang kalau misalnya sudah mendapatkan muraqabatullah, ya merasa dilihat betul-betul oleh Allah, maka Allah akan rizkikan kepadanya penerimaan manusia insyaallah, yaitu orang-orang itu akan senang sama dia. Ya Pak ya. Jadi kalau dalam kesendirian kita itu tetap bertakwa, orang-orang itu akan segan kepada kita. Segan bukan karena kita songong atau apa, bukan. Tapi ada suatu keberkahan yang Allah berikan. Gitu Pak. Ya. Dan ini sulit Pak. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan juga orang yang di hatinya ada rasa diawasi oleh Allah, takut sama Allah, baik di kesendirian ataupun di keramaian, doanya mudah terkabul. Apa contohnya? Contohnya kisah tiga orang yang terpenjara di gua karena batunya jatuh menutupi pintu gua. Salah satu dari orang yang memanjatkan doa kepada Allah bertawassul dengan, kan tiga orang ini bertawassul dengan amalan soleh mereka. Dan itu boleh, bagus. Tidak mengurangi pahala amalan sedikit pun karena tawassul dengan amalan soleh kepada Allah. Salah satunya bilang, ya ada perempuan saya suka waktu itu, tapi dia gak mau sama saya. Akhirnya saya kasih, dia lagi butuh. Nah lihat, hati-hati di sini. Perempuan ini lagi berkebutuhan, lagi banyak kebutuhan atau hutang atau semisal itu, gak punya duit. Nah sementara dia ini laki-laki ini punya duit, ya mau gak mau minjem sama itu atau diminta dikasih sama laki-laki itu. Dan ketika perempuan itu makhluk lemah, ketika sedang di titik paling lemahnya perempuan, itu laki-laki paling handal ya untuk memanfaatkannya. Itu Pak ya. Ya bapak-bapak lebih tahu lah. Ya, perempuan itu aslinya lemah gitu kan, maksudnya tidak seperti laki-laki kekuatannya. Nah ketika perempuan ini lagi betul-betul lemah, titik lemahnya gitu loh, seperti tadi gak punya uang, banyak hutang, laki-laki itu paling bisa memanfaatkan perempuan ini untuk kepuasan nafsunya. Ya Pak ya. Gitu. Ya you know lah gitu kan. Nah, karena udah dikasih duit, dikasih ini ya, maka diajaklah berzina. Ya mau gak mau, ya keberatan perempuan itu seringkali, karakter perempuan itu kebawa suasana. Ya gak? Makanya nonton India, perempuan nangis, laki-laki bodoh amat gitu kan. Cuman film doang, apa sih nangis lebay banget gitu kalau laki-laki kan. Ya. Gitu. Kebawa suasana, Pak. Suasana haru, suasana ini, suasana ini. Jadinya perempuan ya, yang perempuan ini manut-manut aja. Tapi memang dalam hatinya perempuan ini berontak, enggak mau, cuman ya gitu. Ini kan dia sudah ngasih saya duit. Akhirnya ketika udah ya udah tinggal zina aja udah berdua kayak gitu, akhirnya perempuannya mengucapkan ya, intinya jangan berzina gitu. Tetibanya laki-laki tersebut dinasihati gitu sama perempuannya, padahal tinggal berzina aja nih, khalas sudah tinggal berdua, udah tinggal apa, melepaskan diri, langsung ingat sama Allah. Akhirnya dia menghentikan maksiat tersebut, enggak jadi dia lakukan apa-apa, dan duit, semua duitnya itu buat perempuan itu, dia enggak mau lagi ketemu perempuan itu. Gimana Pak? Jadi aslinya ini laki-laki ini cinta sama perempuan itu. Perempuan itu nolak, gitu kan? Iya, gimana Pak, kalau kita laki-laki kan kelemahan kita justru di perempuan. Ya Pak ya. Kelemahan laki-laki itu di perempuan. Kelemahan perempuan di diskon, ya kan Pak? Iya. Bukan di laki-laki, di diskon. Ya. Kalau hati kita udah terpaut dengan suatu atau orang wanita, itu sekerap kali sulit kita untuk, aduh Masya Allah lah, laki-laki lah gitu. Ini ada kesempatan buat berzina, udah dia juga, ya mau gimana, ya dia juga tunduk, tinggal berzina aja Pak. Memuaskan apa yang selama ini itu, ya belum terpenuhi. Dinasihati taqillah gimana, takut sama Allah, akhirnya gak jadi. Dan itu duit sampean udah di dia, maka udahlah ambil duitnya, sampean pergi, gak bakal ketemu dia lagi, gak mau ketemu dia lagi. Itu tuh mungkin kalau kita punya kisah hidup seperti ini Pak, itu sampai hayat disimpan di hati mungkin kisahnya Pak. Ya mungkin karena ini sedihnya Masya Allah, demi Allah gitu kan, saya meninggalkan itu semua. Padahal saya cinta sama perempuan itu. Itu sampai lama mungkin gak bisa hilang kisah itu. Maka kemudian ketika dia berdoa, ya Allah, sekiranya engkau tahu bahwa saya meninggalkan itu karena engkau, maka bukalah pintu gua tersebut. Maka Masya Allah dikabulkan oleh Allah Pak. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu karena apa, diantara efek apa? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sampean meninggalkan suatu maksiat di kesendirian karena tahu Allah itu melihat saya, gitu kan? Suatu saat ketika sampean lagi kesulitan, Allah akan mengenal sampean, gitu loh. Ya. Taib yang kelima, muhasabah, yaitu introspeksi gitu ya. Enggak pakai S. Introspeksi. Introspeksi segala amal perbuatan yang telah dikerjakan, yaitu mereview ya, atau ya melihat ulang apa sih hari ini gitu kan yang telah saya kerjakan. Bagusnya itu muhasabah yang bagus ya ketika tenang sebelum tidur. Ya. Coba bedalah orang Islam kalau sebelum tidur Pak dengan orang-orang yang tidak Islam, bahasa lainnya kafir gitu kan ya. Kalau orang Islam mau tidur baca doa. Makanya bapak-bapak, Pak kok gak tidur sih Pak, Masya Allah biasanya tidur Pak ya. Kalau mau tidur baca doa Pak, Allahumma barik lana fima razaqtana ya. Kayak itu hadis dhaif yang itu. Baca doa sebelum tidur ya. Siap-siap mau tidur di majlis, baca doa ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, Masya Allah. Kemudian muhasabah. Itu biasa gitu kalau sebelum tidur malam kayak gitu Pak. Bagusnya begitu. Apa sih yang sudah dikerjakan di pagi, sejak pagi sampai sekarang? Tapi memang sulit karena kita ini udah kebanyakan pikiran ya, dan juga makan belum sempat, doa udah bablas tidur gitu kan. Muhasabah itu bisa membalance keseharian kita dan bisa memperbaiki tingkat hidup kita, kualitasnya makin hari makin baik. Tapi memang yang sulit ya, enggak kita memang sulit untuk itu. Sering gak introspeksi karena kalbu kita ditutup oleh maksiat ya. Itu muslim kayak gitu Pak, pas mau bobok tuh. Kalau orang kafir enggak. Makanya ada istilah orang barat tuh namanya counting sheep atau sheep counting. Apa artinya? menghitung domba. Ya. Enggak bisa tidur, ngitung domba. Udah enggak berpahala, bodoh lagi, gitu kan? Maaf-maaf kalau Bapak selama ini sebelum tidur ngitung duit, ya. Kalau itu kira-kira kenyang enggak, Pak? Enak ya, Pak? Sebelum tidur ngitung penghasilan hari ini. Wah, kalau untung cepat meremnya, kalau rugi enggak merem-merem. Ya gitu kan? Islam enggak kayak gitu. Justru Islam itu mau tidur ingat Allah. Zikir, doa, Masya Allah. Gitu kan, Pak ya? Bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Itulah Islam. Jadi melek merem lillahi ta'ala. Masya Allah. Indah banget itu, Pak. Ya, indah banget. Nah, itu dia sebelum tidur itu momentum yang bagus buat muhasabah. Menelaah kembali lembaran hari ini, pagi ngapain? Alhamdulillah pagi ngaji, senang. Habis ngaji ngapain? Alhamdulillah makan, senang. Ada makanan enggak, Pak? Ada. Alhamdulillah. Ya. Habis makanan sambil ngobrol, sambil ngumpul, alhamdulillah. Wah, enak banget, Pak. Coba sekarang. Kalau misalnya lembaran hidupnya hari Ahad nih ya, nanti malam Senin. Kan biasanya itu Ahad sore itu udah apek gitu mukanya, udah apek hatinya tuh. Ah, besok kerja lagi gitu kan ya. Udah enggak enak aja dah. Malamnya muhasabah nih, pagi Minggu ngapain? Pagi Minggu main PS. Ya, Masya Allah. Membuka hari dengan bahkan belum tidur. Main PS dari tadi malam. Habis itu jogging sama teman-temannya. Habis itu ke pasar kaget tuh yang ada di situ. Coba, sholat subuh udah belum? Belum. Tuh dari pagi hari aja udah keruh. Na'udzubillah. Ya. Kalau kita muhasabah diri, Pak. Kebiasaan kita itu baik, sekali ada kebiasaan buruk aja itu langsung ketahuan. Tapi orang kalau udah bergumul di keseharian, buruk semua, itu gak ketahuan mana buruknya. Saking buruk semua isinya. Gitu ya, Pak. Yang jelek itu adalah gak ngerasa ada keburukan di hari-harinya. Nah, itu repot itu. Kesian, hati-hati. Saya hari ini kayaknya gak ada dosa. Masya Allah, mantap banget itu. Ketahuilah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hamba Allah sehari aja itu tidak pernah melakukan dosa, maka itu udah seperti hari raya baginya, Pak. Artinya apa? Pasti seneng banget itu orang. Pak, yang membuat kita itu gak enak badan, gak enak hati, itu dosa sebenarnya. Kenapa kok hari-hari kita ada aja yang gak beres gitu loh? Ya itu karena kita telah melakukan dosa sebelumnya. Maka Allah tidak sempurnakan hari kita. Sehari aja, Pak, kita gak ngelakuin dosa. Sehari aja gitu loh. Dan itu sulit sekali untuk zaman sekarang. Gak ngelakuin dosa, gak ngeliat perempuan. Kecuali istri dan anak atau mahram. Sehari aja gak kayak gitu. Sehari aja kayak gitu, Pak. Sehari aja misal mengisolir diri di dalam rumah dalam keadaan berbaring sakit, zikir satu hari. Salat, zikir, baca Quran, dengerin ceramah. Sehari aja kayak gitu. Sebenarnya, Pak, kalau mau ya, jangan juga ya sakit kayak gitu ya. Tapi kalau merasakan dia, bedanya dengan maksiat, itu ibarat hari raya buat dia. Artinya indah sekali hari itu, Pak. Gitu ya, Pak. Kapan terakhir kali hari kita begitu indah sempurna 100%? Saya pikir bapak-bapak gak ingat. Saya juga gak ingat. Karena memang tidak pernah seperti itu. Saking apa? Saking istiqomahnya kita bikin dosa. Ya kan? Tiap hari bikin dosa. Ada aja, Pak, ya. Zaman sekarang. Apalagi yang muda-mudi. Karena mungkin akses dosa bapak-bapak dengan akses dosa muda-mudi lebih mudah akses dosa muda-mudi ini. Bapak-bapak mungkin punya handphone tapi gaptek, nggak bisa WhatsApp, ya. Ibu saya, bapak saya tuh punya handphone masing-masing, nggak bisa WhatsApp. Dikasih handphone yang Android gini, Pak, bingung. Apa bingung? Dikasih WhatsApp nggak bakal berlaku buat orang tua saya maksudnya. Berarti akses dosanya lebih sedikit gitu loh, ya. Mungkin bapak-bapak juga udah enggak begitu semangat untuk ke lawan jenis, maka akses dosanya lebih sedikit dibandingkan yang muda-mudi. Justru hari-harinya itu kesana terus, syahwat, gitu kan? Ya. Begitu, Pak. Maka yuk kita muhasabah. Orang di usia senja atau manusia di hari senja atau orang di usia senja itu hendaknya muhasabah sejak dia pagi hari atau sejak dia usia belia sampai usia sekarang. Dia telaah lembaran hidupnya, jika ada dosa di istighfar, minta ampun sama Allah. Jika ada hak-hak yang belum ditunaikan, dia tunaikan segera. Begitu, Pak, sebelum semuanya terlambat. Karena kalau sudah terlambat, enggak bisa masuk kelas, gitu kan? Yang keenam, mujahadah, yaitu berjuang sungguh-sungguh menggembleng jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Jiwa itu perlu ditarbiyah, ditatar, digembleng, dididik. Jiwa itu ibarat anak kecil yang disapih harusnya. Ya. Dalam sebuah syair dikatakan seperti itu, sebuah syair Arab. Jiwa itu ibarat anak kecil dalam proses penyapihan. Kalau sampean latih dia untuk tidak minum ASI lagi, maka dia akan terlatih walaupun berat, ya Pak ya. Kan ketika anak usia 2 tahun mulai disapi, fitom kalau bahasa Arabnya, itu dilatih supaya enggak berkegantungan dengan air susu ibunya. Itu kan agak sulit kadang-kadang. Ya, perlu proses sekian hari bahkan berminggu-minggu untuk sebagian anak. Nah, itu harus tahan-tahan kita mendidikkan, Pak ya. Anak-anak kecil itu seperti jiwa kita. Kadang berontak kalau misalnya di luar kita melakukan hal yang di luar kebiasaan buruk kita. Tapi ketika kita sudah merasakan lezatnya kebiasaan baik, indahnya meninggalkan kebiasaan buruk, itu ibarat pagi hari yang cerah setelah malamnya itu badai. Enak rasanya. Iya. Anak-anak pun begitu. Ketika sudah tidak berkegantungan dengan susu ibunya, anak-anak kan merasakan bebas dari ketergantungan itu. Iya. Kan aneh, Pak. Usia 4 tahun masih suka netek. Kan lucu. Ya kan? Pasti bapak-bapak akan bertanya-tanya pada orang tuanya. Ini anak gak dididik ya, Bu ya? Gitu kan? Bertanya dalam hati, gak bisa ngomong kayak gitu depan orang tuanya, gak enak ya. Dalam hati bertanya, ini kok kayaknya gak dibiasain ya, bikin malu aja gitu kan. Bahkan ada usia 5 tahun, Pak, saudara jauh ya. Dan mungkin bapak-bapak juga ada saudara kayak gitu. Yang mana masih suka nyusu sama emaknya. Tidur masih suka nyusu sama emaknya, usia 5 tahun. Itu kan kita yang tetangga mikirnya apa, Pak? Loh, itu gimana? Kok dimanjain gitu? Begitupun dengan jiwa kita. Kalau enggak dikeraskan, maksudnya dikeraskan ini, dilatih betul-betul untuk berazam, itu susah, manja jadinya. Apalagi anak-anak sekarang, Pak. Ya, tapi jangan salahkan anak-anak sekarang 100%, bisa jadi orang tuanya juga salah, gitu kan. Ya, anak-anak dimanjakan. Maaf-maaf bapak-bapak, mungkin ada putra-putri yang masih bobo jam segini. Itu kalau gak dibiasain itu sampai kapan, Pak? Gitu aja terus. Gak disapih. Yaitu gak ditraining untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Itu sampai kapan? Repot. Kalau misalnya bapak-bapak, alhamdulillah dulu bapak-bapaknya bapak-bapak ya, atau ibu-ibu, orang tuanya dulu, telah mentraining panjenengan untuk bangun subuh. Sampai sekarang coba kan. Bersyukur gak sampean? Bersyukur. Anak-anak yang dari mudanya gak ditrain kayak gitu, tuanya sulit juga itu. Memang sadar akhirat, tapi karena dari mudanya jam 5, jam 6 mata itu masih ketutup. Sampai tua tuh mata ketutup mulu. Sampai segitu susah. Kesadaran gak ada. Udah alot kalau udah tua bahasanya gitu kan. Ya, maka jiwa kita ini seperti anak kecil. Kalau tidak ditraining, dia gak bakal ngerti. Tapi kalau dilatih, walaupun agak berat memang, tapi dilatih, maka dia akan ngerti. Ternyata indah semua ini. Ya. Olahragawan kenapa mereka latihan? Polisi, tentara, semua kenapa latihan? Memang ketika awal-awal latihan itu, wah gak enak, bahkan banyak yang udah mau gak kuat dah, mau keluar aja misalnya. Tapi kalau terus, terus mujahadah dan kemudian memikirkan sesuatu di masa hadapan nanti, nanti insya Allah saya dapat ini, nanti saya gini, nanti kayak, itu ketika sudah mendapatkannya, itu rasanya masya Allah enak. Pak, jiwa seperti itu. Jiwa kita seperti itu. Ya Pak. Misalnya pas lagi pengajian, ngantuknya masya Allah. Tahan Pak, tahan. Di training supaya gak ngantuk. Kenapa? Karena nanti habis. Pikirkan masa hadapan. Nanti habis kajian makan. Ah, itu kan. Itu namanya mujahadah. Iya. Yang ketujuh, ikhlas dalam beramal dan mutabaah. Ini sepertinya nomor dua ya, nomor tiga spirit ya. Ikhlas dalam beramal dan mutabaah. Karena ikhlas dalam beramal itu la ilaha illallah, mutabaah mengikuti contoh Rasulullah itu konsekuensi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kalau misalnya enggak ikhlas dalam beramal, susah istiqomahnya, Pak. Walaupun dia istiqomahnya itu ada penginnya, gitu loh. Ya, istiqomahnya itu ada penginnya dunia ternyata. Ya. Orang kalau enggak ngikuti sunnah Nabi SAW itu juga tidak istiqomah. Kalaupun dia istiqomahnya ada penyimpangannya, bahaya. Yang kedelapan, berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Maka jemaah sekalian, saya berpesan pada diri saya dan juga jemaah agar cari tahu tentang sunnah Nabi dan jauhkanlah ritual-ritual atau wiritan yang memang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Agama kita itu agama prinsipil ilmiah, ada wahyunya, ada contohnya, bukan agama modipan. Ya kok bahasa bengkelnya tuh, agama modipan. Ya, agama KW bukan. Agama kita tuh agama orisinil. Al-Quran, satu bumi ini semua Al-Quran sama, Pak. Hadis itu tersebar semua. Ada enggak agama yang kayak gitu? Enggak ada. Ya, buku-buku banyak terbit di mana-mana dan dibaca setiap hari oleh semua orang muslim insyaallah. Agama Islam agama orisinil. Tapi memang banyak di masyarakat ya, baik Indonesia atau lainnya yang membuat amalan-amalan KW gitu loh. Atas nama agama padahal enggak ada. Nah, ini repot. Jadi jauhkanlah hal-hal yang tidak ada dasar dalam Islam, Pak. Baik dari segi akidah atau ritual amaliyah. Sembilan, oh ini penting, menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu, Pak. Adapun wanita yang terbaik baginya di rumah, tapi kalau mau di masjid sok boleh, asal enggak mengundang fitnah. Ya, silakan. Sholat lima waktu berjamaah di masjid, apalagi kalau domisilinya dekat masjid itu enak, Pak. Atau kerjanya di rumah atau sudah pensiun. Ke Al-Muhajirin tiap hari, tiap lima waktu, masya Allah enak, Pak. Kenapa? Ini jangkar istiqomah kita tuh di masjid, Pak. Masjid ini sholat lima waktu tanpa disadari oleh muslim. Sebenarnya sholat lima waktu itu justru kalau kita rutinkan di awal waktu sholat berjamaah, itu membuat kinerja kita sebenarnya terlatih secara profesional. Ini yang disalahin. Jam karet lah apa, bilang aja males, bukan jam karet. Ya Pak ya. Makanya orang Jepang tuh paling repot bikin pabrik di Indonesia. Ya, jam karet ya. Kecuali yang tegas, kalau banyak terlambat dipecat baru tuh orang Indonesia takut tuh ya. Nah, lihat di sini jemaah sekalian. Kita ini punya 5 sesi. Ya. Subuh orang pada lagi tidur. Taunya sampean harus ke masjid. Itu berat loh, Pak, bagi sebagian orang. Apa bagi mayoritas orang lah, ya. Kenyataannya begitu. Tapi karena kedisiplinan sampean ya, dan kita alhamdulillah Allah kasih hidayah. Itu berhasil kok ke masjid, normal. Bukan hanya sehari, setiap hari. Bukan hanya satu ahad, setiap hari. Masya Allah. Itu Pak, satu kedisiplinan telah terwujudkan. Yang mana banyak sekali orang gak bisa. Ya kan? Ini. Ya kalau bisa jangan terlambat gitu. Kedua, zuhur. Zuhur orang lagi ngapa Pak? Orang lagi sibuk-sibuknya dunia Pak. Dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sok ke masjid. Langsung lupa dunia, ke masjid langsung. Tuh, disiplin dua. Satu, molor. Dua, dunia, kerja ditinggalkan demi sholat. Ini sebenarnya pengajaran tarbiyah kedisiplinan. Asar. Asar itu bagi sebagian orang waktu tidur paling enak. Bahkan sebagian ahli kesehatan bilang tidur siang itu satu jam berkualitas jauh lebih baik daripada berapa jam tidur malam. Katanya begitu. Katanya begitu. Ya saya bukan ahli ini ya, tapi saya dengar dan memang kayaknya begitu ya. Asar, lagi enak-enak tidur, dipotong sama waktu asar. Lagi enak-enak kerja, dipotong waktu asar. Ya. Maghrib. Orang maghrib biasanya ngapain? Maghrib memang, kalau maghrib banyak nih jemaah Pak ya. Jemaah tuh banyaknya maghrib. Ya. Isya berkurang. Subuh berkurang. Apalagi zuhur di hari kerja tinggal imam doang sama marbot. Kadang-kadang di sebuah masjid gitu karena orang pada kerja. Ya, maghrib, isya, subuh lagi. Lihat. Dan itu tidak ada hari libur salat itu. Luar biasa. Kedisiplinan. Kedisiplinan di awal waktu. Makanya berjamaah itu membentuk jiwa seorang muslim menjadi jiwa yang disiplin bagi yang mengerti ya Pak ya. Sehingga dia tuh ngelihat jam, wah, jam kerja saya kapan, jangan terlambat, Pak, begitu. Kalau kita betul-betul mempatenkan diri saya enggak boleh terlambat salat berjamaah, itu insyaallah kinerja bagus, enggak telat-telatan. Alhamdulillah. Kemudian dia bisa terdidik untuk meninggalkan sesuatu yang sesuai syahwatnya demi sesuatu yang bermaslahat untuk masa depannya. Nah itu orang berjamaah, masya Allah. Bahkan sebagian salaf Pak luar biasanya, ada seorang dari zaman salaf dahulu, dia itu petani, dia itu apa ya, pengukir atau pemahat atau semisalnya. Suatu ketika dia mau membelah kayu bakar, ya lagi-lagi melakukan proses itu, tak gitu kan, tak gitu kan. Nah, pas ngangkat gini dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau logika kita kan, ya tinggal giniin sekali aja gitu kan. Ini enggak dengar suara azan, enggak jadi giniin, enggak dengar suara azan pas gini, udah mau mukul enggak jadi, dengar suara azan langsung ditaruh. Saking gak mau melakukan kegiatan apapun kalau udah dengar azan. Ya. Tuh lihat Pak, kedisiplinan luar biasa. Sebagian dari ulama salaf juga ada yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah sholat di hadapannya ada orang. Ngerti gak Pak maksudnya? Di hadapannya tembok. Berarti selalu di saf pertama berpuluh-puluh tahun. Ya. Ada juga di antara ulama salaf yang mana selalu hadir sebelum azan padahal dia bukan muazin. Bahkan bisa jadi muazinnya lebih dulu daripada muazin datangnya ke masjid. Ditanya, "Kamu, engkau kenapa wahai imam kok selalu datang sebelum azan?" Kata imam ini apa? Dan ini bukan imam, makmum. Maksudnya imam dalam artian dia seorang ulama. Kata ulama ini apa? Azan itu panggilan buat orang-orang yang malas. Masya Allah. Ya, terus komat apa tuh kalau gitu? Kita kadang-kadang nunggu komat, ya kan? Iya, belum komat gitu kan. Nah, ini azan panggilan buat orang-orang yang malas. Lalu yang enggak menjawab seruan azan, enggak menjawab komat, enggak ke masjid itu terus apa disebutnya dalam Islam? Super pemalas sebenarnya. Jiwanya itu enggak ke akhirat, kurang. Di situ Pak. Jadi lihat ya, jamaah ini ya, ini pun kita enggak maksum ya, enggak memastikan diri kita masuk surga atau gimana, wallahualam semoga masuk surga, cuma Kalau seseorang sudah punya kunci istiqomah berjamaah solatnya, maka dia harus bersyukur banyak-banyak pada Allah, karena ini kunci. Banyak orang kehilangan akannya. Orang berusaha buat berjamaah istiqomah itu ada yang enggak bisa-bisa. Ya, maka alhamdulillah Pak, kalau Allah berikan kita istiqomah. Saya pikir untuk materi cukup sampai situ. Hari sudah terang, makin dekat dengan waktu zuhur, ya. Karena memang begitu. Kita, iya kan? Makin lama ini makin zuhur ini Pak, makin dekat nih. Iya. Daripada nanti zuhur beneran, ya kita cukup sini materinya Pak. Tidak ada tanya jawab ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Cara menasihati apa? Laki-laki apa? Cara menasihati laki-laki solehah yang enggak mau ke masjid? Enggak ada laki-laki yang solehah Pak. Yang ada laki-laki soleh. Saya dengarnya solehah soalnya. Oh, laki-laki solehah. Karena salat di rumah. Itu laki-laki fasik, bukan solehah Pak. Gak ada solehah. Ya kalau dia memang solehah, gimana ya? Itu istilah baru itu Pak. Saya baru dengar Pak. Laki-laki solehah. Soleh. Ya tahu ngeledek. Soleh gara-gara solatnya di rumah. Karena rumah ah, rumah, maka ahnya ke solehnya, jadi solehah. Laki-laki solehah itu solatnya di rumah. Kalau laki-laki masjid, solatnya masjid, maka jadinya solehjid gitu. Ya gak ada soleh-solehnya kayak gitu Pak. Nasihatinya kalau dia anak atau bapak-bapak. Ini yang sulit, kalau bapak-bapak agak sulit Pak memang. Coba pihak masjid memberi santunan buat orang ini, ya berupa sarung, ya sarung yang murah aja Pak, tapi yang baru, jangan yang bekas, ya. Waduh, sekoke ini udah nggak bisa dinasihatin kok imamnya itu. Jadi selama ini masjid itu makmumnya, imamnya di rumah. Ada emang orang kayak gini emang. Banyak. Ya jangan dibilang banyak, kesian Pak umat ini. Kalau banyak orang kayak gini musibahnya lebih banyak lagi berarti, jangan. Ya banyak memang, cuman jangan dibilang banyak lah, supaya enggak putus asa kita. Maksudnya imam aja kayak gitu. Nah, susah Pak, yang kayak gini enggak bisa dinasihati. Ya? Orang itu ada model, orang itu tahu, cuman dia enggak mau mengamalkan. Ada orang model tahu gak mengamalkan tapi gak inget gitu loh. Jadi perlu diingetin yang kayak gini. Kalau yang seperti yang Bapak sampaikan itu tahu, inget, cuman gak mau ngamalin. Kalau yang kayak gini sampean nasihatin, sampean yang dibalikin nanti, disemprot balik gitu kan. Iya. Jadi tunggu teguran dari Rabbul Alamin saja gitu kan. Tunggu Allah yang menegur saja Pak. Kalau yang kayak gini Pak. Iya beneran Pak. Coba misalnya Bapak ada kiai, ustadz sampean Pak, kiai kampung ini Lubang Buaya, gak bakal mau sholat kecuali, gak bakal mau ke masjid kecuali kalau ada event, ada acara, dan itu pun dia harus dapat amplop. Pasti saya yakin orang-orang pun gak suka sama orang kayak gini pastinya. Walaupun ya ustadz atau kiai, pasti fitrah dan naluri orang-orang masyarakat gak suka dengan yang kayak gini, walaupun tetap hormat. Itu hukuman dari Allah. Gak ada yang bisa nasihatin dia, gak bisa. Istrinya gak bisa. Yang bisa nasihatin dia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sampean cukup doa aja. Ya Allah berilah bapak ini hidayah. Iya. Karena kalau orang awam nasihatin ustadz yang memang tahu, ngerti, paham, tapi gak mau ngamalin, itu sampean yang bakal kena getahnya. Saking jeleknya ustadz ini, gak mengamalkan ilmunya gitu kan. Ya udahlah, biar Allah aja yang negur dengan apa mungkin nanti Allah punya cara yang kita enggak sangka-sangka. Ada memang beberapa ustadz ya kayak gitu, tapi enggak banyak lah insyaallah. Ya. Supaya enggak jelek nama ustadz gitu loh. Saya suka berjamaah kok Pak, ya jadi jangan dikira jangan-jangan ustadz yang kita yang lagi ceramah nih belaga aja nih juga nggak sholat di rumah. Enggak, saya sholat. Saya imam juga pak di sana. Tadi isya aja saya imam. Ya, selalu sholat alhamdulillah berjamaah insyaallah. Nah, ada sedikit cerita nggak tahu saya pernah sampein apa nggak di sini. Ada seorang ya entah kiai ustadz lah gitu ya, punya murid banyak tapi muridnya orang-orang jauh, kajian-kajiannya jauh, di masyarakat nggak ada kajian. Ya maksudnya di masyarakat dia nggak begitu ini populer di masyarakat sekitar rumahnya. Tapi suka diundang sana sini. Inilah jeleknya sebagian dari dai. Ya, jeleknya sebagian dari dai. Daerahnya enggak dia peduliin, yang jauh-jauh yang amplopnya gede baru dia peduliin. Ini jeleknya sebagian dai itu. Enggak bagus yang kayak gini, enggak bisa menjadi contoh, ya. Itu punya murid jauh di sana. Rata-rata muridnya itu murid-murid fanatik doang, murid-murid yang cuman fanatik doang. Enggak bukan murid yang betul-betul diajarkan ilmu tentang bahasa Arab, enggak, bukan. Ilmu-ilmu cuman buat untuk menservis dia gitu loh. Ya. Murid-murid yang dijadikan murid cuman untuk menservis dirinya, nganter dirinya, memuja dirinya kalau kemana-mana konvoi supaya orang ngelihat tuh dirinya besar, punya murid banyak itu. Guru-guru yang kayak gini, ya ini enggak benar niatnya. Taib. Ada muridnya itu pengen ngunjungin ustadznya ini, tapi enggak tahu alamat lengkapnya di mana gitu kan. Ya. Maka murid ini pun kemudian lewat di kompleknya daerahnya. Kadang enggak tahu persis rumahnya yang mana. Nanya ke warga. Ada warga mungkin lagi ngapain gitu dia di jalanan. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, mau nanya apakah Bapak kenal ustadz ini? Rumah ustadz ini mana, Pak? Oh, Bapak itu jawab, "Oh, ustadz itu tahu saya." Tolong Pak, di mana ya rumahnya Pak ya? Oh, rumahnya di situ, sini dikasih tahu ya, diarahin sini. Nah, di situ tuh rumah Ustadz NT itu. Oh, makasih Pak ya. Bentar Mas. Mau ke rumah Ustadz? Iya. Bilang ke Ustadz ya, ada salam dari warga lah gitu. Bilang ke Ustadz, "Ustadz, kalau sholat tuh di masjid, jangan di rumah." Bilang gitu ke Ustadznya ya, gitu. Ya. Oh iya Pak, nanti saya sampein. Tuh lihat kira-kira, ya, ada ustadz kayak gitu. Berarti menunjukkan apa? Pertama, nggak pernah sholat di masjid. Kedua, nggak harmonis sama masyarakat. Ya, dai kalau udah nggak sholat di masjid terdekat, maksudnya nggak kelihatan di area masjid-masjid situ, itu menunjukkan dai ini nggak benar ilmunya. Maksudnya ilmunya apa manfaatnya? Kedua, dai kalau enggak berbaur dengan masyarakat, lalu buat apa dia berdakwah? Lalu siapa yang didakwahin? Orang-orang sekitar aja enggak peduli sama dia, dan dia enggak peduli. Lalu kemana? Ke tempat-tempat jauh ini. Ini kalau dalam sebagian ulama membahas ini termasuk ghulu, sikap berlebihan tuh dalam dakwah. Jauh diraba, dekat tidak dirasa. Ya, na'udzubillah. Maka gitu. Tetangga itu adalah orang yang paling jujur dalam menilai kita, Pak. Ya enggak, Pak ya? Orang paling ngerti itu, tetangga. Bapak-bapak saling bertetangga, Pak ya? Bapak-bapak lah yang kelak akan menjadi saksi juga di hari kiamat tentang tetangga-tetangganya. Ya kan, Pak? Kalau misalnya kita ngelayat jenazah, apa nganterin jenazah ke masjid, sholatin. Kadang-kadang, walaupun sebagian enggak usah juga. Biasanya kan, isyhadu ala annahu khair. Aduh, khair. Ada yang wafat nih kayak ini. Kayak insya Allah panjang umur, Pak ya. Tapi jangan kepanjangan. Ya, khair. Itu maknai juga apa? Saksikanlah bahwa saya fulan ini, beliau ini baik. Pada bilang baik, gitu kan. Iya, dari hati, Pak. Jangan khair, tapi mangkel juga di hati. Jangan. Ya. Baik, gitu. Tetangga itu yang ngomong kayak gitu. Orang jauh yang lagi lewat aja gak perlu ngomong kayak gitu. Karena dia gak tahu apa-apa tentang mayit ini. Tetangga yang lebih menilai. Tetangga yang lebih tahu. Maka kalau orang berdakwah itu, atau orang beriman, atau orang yang mau soleh, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga ini modal juga buat akhirat dia. Begitu, Pak. Ya, semoga Allah beri hidayah pada Pak Ustadz yang jadi imam itu. Ya, silakan. Ya. Ya, bagus Pak Taya. Sebagian makhluk Allah, Allah Ta'ala jadikan mengetahui isi pikiran manusia. Di antaranya sebagian jin, ya, jin Korin maksudnya. Sebagian jin yaitu jin Korin dan sebagian malaikat. Dan malaikat yang dimaksud adalah malaikat pencatat amal. Ya, malaikat mengetahui itu. Makanya ada hadis siapa di antara hambaku, hadis Nabi SAW. Anda tidak ingat bahasa Arabnya, salah, takut salah. Tapi bahasa Indonesia aja. Man hamma bihasanatin, ya, siapa yang hamma memiliki niatan melakukan perbuatan baik, maka akan dicatatkan untuknya satu pahala oleh malaikat. Lihat di sini, baru keinginan, berarti kan apa? Di hati kan, belum diomongin, di hati doang. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, kalau dia punya satu keinginan baik, catat. Berarti kan malaikat tahu kan? Tahu gak? Tahu. Dan Allah yang memberinya izin untuk tahu, gitu loh. Kalau dia, manusia ini menginginkan suatu keburukan, maka jangan catat apapun dosa sampai dia melakukannya. Gitu ya. Berarti ini malaikat pencatat amal tahu nih. Karena niatan itu juga dicatat. Niatan juga dicatat. Berarti tahu tuh isi batin kita dari niatan. Kalau jin, ya jin juga mengetahui hal tersebut sebagian saja. Enggak semua niatan kita dan enggak semua jin gitu loh. Jin yang memang Allah izinkan dengan takdirnya untuk menggoda manusia khusus, ya jin Korin biasanya itu untuk mengetahui kita tuh kelemahannya di mana, itu jin mengetahui itu dan kemudian jin berusaha untuk masuk melalui kelemahan kita itu. Iya, jin begitu. Tapi tidak semua jin, tidak semua jin, ya enggak kita bilang semua jin tuh bisa mengetahui isi hati kita, enggak semuanya, hanya beberapa jin aja, itu pun Allah alam, jin Korin atau siapa, begitu Pak. Ya, karena jin itu ketika mau menggoda manusia, dia menelaah dulu manusia ini seperti apa, isi hatinya, kolbunya, baik atau buruk. Jin itu menelaah dulu, iya, begitu Pak. Ya, cukup, insya Allah. Tuh matahari udah naik, makin dekat ke zuhur tuh. Lihat, udah jam 12. Ya, kita cukup sampai sini Pak ya. Jazakumullahu khairul jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.